manusia adalah makhluk perencana. Ia tahu apa yang baik dan dia merancang yang terbaik bagi hidupnya. Tak saja untuk diri tapi sesama. Ia mewarnai kehidupan di muka bumi dengan penuh gegap gempita angan-angan tentang apa yang disebut masa depan. Manusia adalah makhluk perencana. Dia unggul dari seluruh ciptaan yang ada. Ia tak sekedar ada, tapi ia tahu kenapa ia ada. Ia tak sekedar melangkah, ia tahu kemana ia melangkah. Ia tak sekedar berkarya, ia tahu hasil karyanya. Dan ia tak sekedar berharap, karena dia tahu harapan bisa diwujudkannya. Manusia adalah makhluk perencana yang luar biasa. Itu membuat dia menjadi terbaik di antara ciptaan yang ada. Manusia adalah makhluk perencana yang seharusnya mampu memikirkan tiap apapun yang akan dilakukan. Tidak merencanakan untuk mengerjakan sungguh sebuah kebodohan yang tidak termaafkan. Itu menghina nilai kemanusiaan. Karena itulah sudah seharusnya kita semua menjadi orang yang mempunyai rencana. Hari lepas ke sehari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahkan persiapkan rencana yang matang hingga kematianmu, supaya kematianmu penuh dengan pujian. Siapkan rencana yang matang hingga kematianmu, sehingga di kematianmu ada banyak pengakuan bahwa engkau manusia bermutu, perencana yang baik. Alangkah indahnya jika hidup kita jalani dengan berpikir dan merencana tentang apa yang baik dalam kehidupan. Maka kita akan mengakhiri hidup dengan menjadi orang yang terbaik, karena merencanakan dengan bijak tiap langkah-langkah, tak sembarangan, apalagi terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Ayunkan langkah, ukirlah karya, tapi jangan lupa, semua ada karena rencana. Rencana yang bukan sekedar rencana, rencana yang baik, rencana yang terukur, rencana yang bisa dilihat, rencana yang bisa untuk diwujud nyatakan. Sehingga rencana bukan sekedar mimpi dari sebuah rasa utopia yang tak akan mungkin tergapai. Jadilah perencana, jangan hanya asal melangkah. Selamat menemukan nilai yang sejati dalam hidup ini. Pikirkanlah, rencanakanlah. Semoga Anda menikmatinya. Bersama saya, Bigman Sirait.